tajam menembus hatiku. Oh, menembus hatiku. Pertemuan dengan dirimu di malam itu, ku sangat berkesan. Aku tersenyum, engkau tersipu, hubungan pun mulai hilang. Ku ulur tangan, kau sambut tangan, bersalaman terjadilah. Aku menyapa, engkau berkata, percakapan terjalinlah. Kata basa-basi sebagai pembuka, dan selanjutnya tawa meningkah tanda pertemuan dengan dirimu di malam itu. Oh, sangat berkesan. Senyum, engkau tersipu, hubungan pun mulai hilang. Kulur tangan, kau sambut tangan, bersalaman terjadilah. Aku menyapa, engkau berkata, percakapan terjalinlah. Kata basa-basi sebagai pembuka, dan selanjutnya tawa meningkah canda pertemuan dengan dirimu di malam itu. Ku sangat terkesan, pandanganmu sangat tajam menembus hatiku. Oh, menembus hatiku, menembus hatiku.